aja di sini barengan lagi, Stah. Ratu duet pulsa, bang, datang tunggu sorot. Satu, dua buat teman di sini sudah barengan lagi, Stas. Sudah buat semuanya sudah berlalu. Kembali ke